Mitra bisnis para penegak hukum sepertinya tidak pernah kapok dalam hal kasus korupsi. Dikutip dari Kompas, Sabtu kemarin KPK menangkap tangan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok yang tengah menerima uang $16.400 terkait perkara yang sedang ditanganinya. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan. Pak Abdullah, bagaimana komentar Anda? Satu sisi saya kira seharusnya penegak hukum menjadikan kasus-kasus yang ada ini adalah sebagai upaya untuk kemudian merefleksi sendiri, kemudian dalam melakukan penataan. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi banyak kasus yang menyentuh wilayah peradilan, ada distrust publik, itu tidak menutup kemungkinan karena kita publik menilai bahwa sebenarnya institusi peradilan yang diharapkan menjadi tempat untuk mencari keadilan justru menjadi bagian juga terjadi sarangnya korupsi, gitu ya. Dan ini yang kemudian hal yang sangat memprihatinkan dalam sebuah gerakan anti korupsi. Saya kira penting agenda serius dalam juga membersihkan wilayah peradilan dan treatment seperti apa Pak Abdullah yang harus diberikan sebagai hukuman terhadap penyimpangan yang dilakukan para penegak hukum ini dari sisi berat atau tidaknya jumlah hukuman? Dua kali lipat kalau kita katakan karena mereka adalah figur yang mengerti hukum dan menjadi aktor penegakan hukum. Kalau aktor penegakan hukumnya sudah melakukan kejahatan korupsi, saya kira ini tidak ada katakan sanksi yang tegas dan berlipat yang harus dikenakan kepada mereka. Lantas bagaimana cara mengembalikan citra atau kredibilitas institusi hukumnya di mata masyarakat agar dapat kembali dipercaya, Pak Abdullah? Contohnya di dalam konteks MK ya, juga institusi yang diharap oleh publik kredibel untuk wilayah peradilan, punya integritas yang baik, ternyata juga tidak luput terjadi praktek-praktek korupsi. Kondisi ini yang kemudian juga menjadi problem serius juga dalam memulihkan soal citra penegakan hukum kita terkait dengan banyak juga kasus-kasus korupsi yang menyelimuti ya. Karena itu hal yang penting memang harusnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan para penegak hukum tadi satu sisi menjadi pintu masuk untuk membersihkan yang ada di dalam. Yang tidak kalah penting adalah harus ada langkah untuk memulihkan institusi penegakan hukumnya itu sendiri dengan cara memang mereka secara konsisten, secara objektif untuk menjadikan institusi peradilan yang betul-betul mampu memberikan aspek dimensi keadilan bagi publik. Apakah langkah pencegahan bisa juga dilakukan sejak dari proses rekrutmen pejabat hukum? Itu kan memang problem komprehensif ya, dari mulai rekrutan, pengisian jabatan publiknya, jabatan hakim, termasuk juga problem soal aspek teknis hukumnya sendiri ya, proses peradilannya sendiri. Itu menjadi hal-hal yang tidak luput menjadi agenda reformasi peradilan yang harus dilakukan. Soal misalnya masih ditemukan dakwaan yang masih sangat lemah atau vonis yang memberikan vonis bebas terhadap pelaku korupsi ini. Selanjutnya, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menjaga kualitas para penegak hukum di negara ini? Ya, sistem reformasi birokrasi di wilayah peradilan juga menjadi penting kalau dari peran pemerintah ya. Jadi bagaimana sistem peradilan yang transparan juga harus mulai dibangun gitu ya. Contoh MK misalnya soal peradilan yang terbuka, proses persidangan yang sudah bisa diakses juga menjadi sistem code of conduct internal yang lebih kuat. Makanya dalam pemberantasan korupsi harus komprehensif bahwa sebenarnya wilayah dukungan politik menjadi penting untuk diberikan pada aparat penegak hukum sistem pemberantasan korupsi misalnya KPK. Di wilayah peradilannya sendiri adalah yang tidak terpisahkan juga soal misal bagaimana bahwa wilayah peradilan juga harus steril dari praktek-praktek transaksional wilayah peradilan gitu ya. Oleh karena itu penting misal soal mulai dari sisi rekrutmen tadi juga sistem yang di dalamnya harus dibangun. Kemudian juga soal integritas juga ya, menjadi penting dalam konteks menjamin soal sistem peradilan yang berwibawa. Demikian Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, saya Gery Sadewa.